تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Riwayat yang terakhir yang kita baca, riwayat yang ke-50 tentang Humayd At-Tawil yang berada di sisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga hadir Thabit bin Aslam Al-Bunani. Lalu Thabit melihat kepada matahari, sedangkan matahari belum hilang cahayanya. Faqala Anas li Thabit, "Law kunta inda Umar la ahfadhak." Kalau kamu berada di sisi Umar, maka Umar akan mempermasalahkanmu, yang memukulmu atau memberi hukum padamu. Nah, itu penegasan untuk apa yang telah berlalu. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Wahab bin Baqiya minal wasiti, digelari dengan Wuhban. Qala akhbarana Khalid, ini Khalid bin Abdillahi At-Tahhad. An Humayd, yaitu Humayd bin Abi Humayd At-Tawil. An Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu lam yakun yantadhirul muaddin fil iftari bal kana yuajjulul fitr. Jadi Anas ini beliau tidak menunggu muadzin dalam berbuka. Maksudnya kalau kita tahu waktu sholatnya sudah tahu, kita berada di pinggir pantai atau kita lihat matahari terbenam, muadzinnya belum adzan, maka itu tidak perlu menunggu muadzin. Disegerakan buka puasa. Sama kalau misalnya kita dalam kota juga orang sudah adzan, maka jangan menunggu muadzin selesai adzan baru makan. Tapi begitu sudah diketahui sudah masuk waktu berbuka, segera berbuka. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerapan terhadap hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar menyegerakan buka puasa. Yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di sini.